Mitra bisnis, seiring melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri. Presiden juga berharap pemerintah bersama pelaku dunia usaha dapat bekerja sama untuk mencari terobosan baru, mengembalikan kekuatan rupiah dengan memunculkan optimisme bagi kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan percepatan penyerapan anggaran untuk menggerakkan perekonomian. Bersama saya Fayalanda, kita akan kembali berbincang dengan ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukiyadi. Pak Cuk, apa memang harus segera diupayakan percepatan penyerapan anggaran ini untuk menggerakkan perekonomian? Yes. Pemerintah kan tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah itu kan yang penting adalah mengamankan APBN, bagaimana program-program pemerintah yang sudah didesain jalan terus. Dan pemerintah harus sekarang ini menurut saya, karena pemerintah adalah yang paling kuat. Di antara yang remuk ini pemerintah masih lebih kuat. Kan dia punya APBN, di Pemprov, di Pemkab ada APBD. Yang terang bagaimana sekarang penyerapan anggaran pemerintah untuk pembangunan segala macam, baik APBN, APBD, provinsi, kota, kabupaten itu lebih lancar. Dan ya mohon maaf, para wali kota, bupati, gubernur, jangan mikir korupsi deh. Jangan seperti gubernur Sumatera Utara yang suami istri diseret KPK itu. Dan itu satu aja. Jadi bangsa ini harus lebih jujur, lebih cerdas, kerja keras, dan tadi jangan lagi mikir macam-macam supaya daya serap APBN-nya dan APBD-nya cepat, sehingga ini menjadi stimulan dari ekonomi swasta. Agar dampak perlambatan ekonomi ini tidak berkepanjangan, apa langkah yang paling cepat yang harus dilakukan pemerintah saat ini, Pak? Proyeknya jalan semua. Ini proyek-proyek pemerintah harus jalan. Jangan seperti sekarang kan. Kemarin kan si Luhut cerita, bulan Agustus daya serap APBN 20%, kan gendeng. Harus cepat ini. Ya, jadi supaya uang itu masuk ke masyarakat, masyarakat ada kegiatan, ekonomi bergerak gitu. Demikian ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukiyadi. Saya Eva Yolanda.